Barcelona, dengarlah suara hatiku ini. Barcelona, oh Barcelona, terpaut pandang padamu. Barcelona, oh Barcelona, senyum simpulmu menawan kalbu. Kau tempat mata Barcelona.